dalam diri ini tiada rasa suka, hanya sengsara semata, semua terasa senada. Di lubuk hati ini ada yang ku damba, hanya dialah tumbaku, engkau rembulan tambahku. Adakah cinta kini telah kau sematkan di dirimu? Mungkin kita tercipta hanya untuk berdua. Akankah bersam dengan dia? Akan ku raih rembulanku? Akan gambaku, engkau rembulan tambahku. Adakah cinta kini telah kau sematkan di dirimu? Mungkin kita terciptanya untuk berdua. Akankah bersama dengan dia? Akankah adakah cinta kini telah kau sematkan di dirimu?